Mitra Bisnis, Kontan menulis hasil investigasi Ombudsman tentang masalah dwelling time yang lama di pelabuhan menemukan 6 kementerian yang paling bertanggung jawab. Disebut beberapa faktor penyebab termasuk pegawai tidak kompeten, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan adanya pungli. Ketidakefisienan proses di pelabuhan ini menjadi penyebab utama mengapa biaya logistik kita tinggi, menurunkan daya saing. Untuk membahas masalah ini, kita telah terhubung dengan Ketua Komite Tetap Logistik Kadin Indonesia, Akbar Johan. Pak Akbar, apa komentarnya dan bagaimana kondisi yang sebenarnya, Pak? Kita apresiasi dengan laporan hasil investigasinya Ombudsman, walaupun ini cukup terlambat ya, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena memang isu dwelling time ini adalah masalah komersial yang menguntungkan sebagian pihak. Jadi ini masalah transaksional keuntungan yang diperoleh beberapa pihak yang berkompeten di pelabuhan. Dan kalau mau disimpulkan lagi hasil investigasi Komisi Ombudsman, itu keenam prosedur itu by design gitu. Jadi bukan by accident. Ya, karena semua pihak itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan benefit yang sifatnya transaksional, jadi memperkaya gitu. Jadi kalau memang ini mau dilanjutkan ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Pernah kita usulkan seperti itu, karena yang berproses di sana dalam kesehari-harian proses impor maupun ekspor itu sudah kronis. Dan statement-statement pemerintah juga mengatakan bahwa dwelling time itu disengaja oleh pemilik barang gitu atau importir. Ini opini yang dibentuk oleh pemerintah ya. Karena pemilik barang merasa menyimpan kontainer atau barangnya di pelabuhan itu jauh lebih murah daripada menyimpan barangnya atau menyewa gudang di luar pelabuhan. Ini kan opini yang menyesatkan sehingga ini publik sudah terbentuk, terjadi kongesti, dwelling time, penumpukan kontainer ini disengaja oleh pihak swasta. Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada satupun pemilik barang atau importir itu dengan sengaja menyimpan barangnya di pelabuhan. Itu karena terhambat oleh stakeholder di pelabuhan, terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kita punya National Single Window, ya, itu komitmen oleh negara masyarakat ekonomi Asia. Submitnya memang dikirim by online, ya, tetapi prosesnya itu by manual. Disitulah potensi keenam kementerian yang paling bertanggung jawab, seperti hasil investigasi Ombudsman, terbukti. Jadi ini kita apresiasi yang sangat tinggi buat Komisi Ombudsman. Cuman rekomendasi ini, apa tindak lanjutnya? Karena kalau cuma sebatas laporan investigasi, terus tidak ada law enforcement-nya, ini kan permasalahan di Indonesia ini law enforcement yang sangat lemah. Semuanya tahu dengan kasat mata, ini kesalahannya di sini, dengan sengaja, tetapi law enforcement-nya sangat lemah. Akhirnya proses ini terus berlanjut, pembiaran, akhirnya masyarakat merasa sudah terbiasa. Tanpa disadari, ini biaya kos logistik tidak turun, malah makin naik. Implikasinya inflasi makin tinggi. Akhirnya mengarah kemampuan daya beli masyarakat makin rendah. Dan daya saing industri kita ini sangat lemah. Apa yang salah dengan 6 kementerian itu? Apa mereka tidak saling berkoordinasi? Dan kementerian apa yang paling bertanggung jawab? Sebenarnya mereka saling berkoordinasi ya. Hanya egosentris di setiap kementerian yang menyebabkan mereka menganggap ini lahan saya, itu lahan kamu. Tanpa disadari ini menimbulkan kristalisasi. Tingginya biaya-biaya logistik yang tanda kutip bisa jadi juga menguntungkan kementerian-kementerian bersangkutan. Nah, yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Perhubungan. Di situ ada otoritas pelabuhan sebagai wasit yang mengatur semua stakeholder di pelabuhan ya. Misalnya ada Bea dan Cukai, ada karantina, ada Balai POM di bawah Kementerian Kesehatan. Juga ada swastanya di situ. Swastanya dalam hal ini yang pertama BUMN-nya sebagai operator pelabuhan. Terus swasta-swasta lainnya yang mensupport. Nah, otoritas pelabuhan ini yang menjadi wasit. Misalnya apa? Kenaikan tarif, jangan sepihak dan seenak udelnya daripada operator pelabuhan. Jadi kalau dibilang performance pelabuhan naik atau keuntungan pelabuhan naik, bukan karena produktivitas, tetap karena tiap 6 bulan ada kenaikan tarif. ini kan sangat jauh daripada competitiveness yang mau ditingkatkan, ya. Jadi sekali lagi, otoritas pelabuhan itu kan dibawa daripada Kementerian Perhubungan. Ini yang harus dievaluasi, bahkan kalau perlu harus diinvestigasi karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian Ketua Komite Tetap Logistik Kadin Indonesia Akbar Johan, saya Kori Lumenta.